ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رحمني ورحمكم الله. Dasar pondasi di dalam membangun agama dan ketaatan serta membangun amalan-amalan kita di dunia ini adalah harus kita bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita masih dalam seputaran pembahasan ma'rifatun nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mengenal beliau mencakup beberapa perkara. Yang pertama kemarin yakni mengenal tentang nasab beliau yang mulia. Yang kedua mengenal tentang sejarah perjalanan hidup beliau. Yang ketiga mengenal diantaranya tentang syariat-syariat beliau. Dan kita di malam hari ini masih dalam pembahasan mengenai mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yakni penetapan syariat yang beliau diutus dengannya. Qala rahimahullah yakni al-muallif Syekh Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Falamma istaqarra bil Madinah umira bi baqiyati syara'il Islam. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetap bil Madinah di kota Madinah Al-Munawwarah, umira maka beliau diperintahkan bibaqiyati syara'il Islam dengan sisa daripada syiar-syiar ataupun syariat-syariat Islam. Misal zakat wasaum wal hajj wal jihad wal adzan wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa ghairi dzalika min syara'il Islam. Seperti zakat, siam, haji, jihad, adzan, amar ma'ruf nahi mungkar, ini dan selainnya dari syariat-syariat Islam yang Allah wajibkan, ini Nabi diperintahkannya di kota Madinah setelah hijrah. Telah lewat pembahasan sebelumnya di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi Nabi dan Rasul, di mana wahyu tersebut turunnya di kota Mekah, sehingga ini menjadi mahbatil wahyil ula, tempat turunnya wahyu yang pertama, yaitu kota Mekah. Maka beliau berdakwah di sana salasa asyrata sinin, 13 tahun. Beliau hanya menyeru yada'un nasa ila tauhid, menyeru manusia kepada tauhid selama 10 tahun awal, yakni menyeru manusia murni kepada tauhid. Tidak diwajibkan sholat, tidak diwajibkan zakat, tidak diwajibkan yang lainnya, menyeru manusia untuk bertauhid kembali kepada Allah dengan mengesakan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Karena inilah ra'sul amri, pokok segala sesuatu kebaikan. Beliau menyeru tauhid dari awal dakwah sampai dengan akhir menjelang wafat. Hanya saja 10 tahun pertama murni menyeru kepada tauhid. Maka setelah itu beliau dipanggil atau diperjalankan oleh Allah dengan Isra Mi'raj, yang akhirnya turun perintah pertama supaya menegakkan sholat dari syiar-syiar lahiriah. Kemudian beliau sempat melakukan sholat di Mekah 3 tahun. Berarti 3 tahun setelah 10 tahun murni menyeru tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia juga untuk sholat. Di mana sholat merupakan amalan terpenting di dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat, yaitu perwujudan tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah itu yang paling pokok atau penting adalah sholat, di mana sholat merupakan imaduddin, tiang daripada agama, di mana sholat kalau dilakukan dengan baik tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa menghalangi seorang yang mengerjakan dan menegakkannya dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan lebih dari itu, sholat merupakan barometer, kaca ukuran amalan-amalan lahiriah setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama yuhasabu bihil abdu innama awwalu ma yu inna awwala ma yuhasabu bihil abdu sholatu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Yang apabila sholat tersebut dikatakan baik, maka baiklah seluruh amalan lahiriah. Kalau dianggap rusak, maka rusaklah seluruh amalan lahiriah. Menunjukkan fadlus sholah, keutamaan sholat di dalam Islam ini, wa makanatuha, dan juga kedudukannya di dalam agama sebagai barometer ukuran amalan lahiriah seseorang. Kemudian setelah itu beliau sholat di Mekah 3 tahun. Setelah 3 tahun beliau diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Hijrah ke kota Madinah dalam rangka bentuk menyelamatkan agama, yaitu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, di mana Mekah ketika itu adalah masih dihukumi sebagai negeri kafir. Dengan sebab yang pertama, mereka orang-orang penghuninya menghalangi syiar-syiar Islam. Orang yang mengikuti Rasul maka ditindas, bahkan dibunuh oleh mereka. Orang yang mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka akan disiksa, disakiti dan dizalimi sehingga mau meninggalkan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditindas seperti itu hingga akhirnya Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Hijrahnya kemana? Ke kota Madinah. Ke kota Madinah, yang kemudian beliau di sana melaksanakan sholat Jumat, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dan juga syiar-syiar agama Islam ini. Di mana berikutnya kata beliau, falamma staqarra bil Madinah, tatkala beliau telah tinggal di kota Madinah, umira bi baqiyati syara'il Islam, beliau diperintahkan dengan sisa-sisa syiar-syiar Islam yang lainnya. Syarat Islam seperti zakat, seperti puasa seperti haji, seperti jihad dan juga adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya. Ini barakallahu fikum. Maka di sini akhadha ala hadza 10 sinin. Beliau melakukan ini semua, yakni menyeru kepada syiar-syiar Islam berupa amalan-amalan yang wajib untuk dilakukan selama 10 tahun. Walau demikian, beliau tidak pernah meninggalkan dakwah kepada tauhid. Bahkan beliau menyatakan dalam hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu, Rasul amri al-Islam, pokok segala sesuatu adalah Islam, yakni agama yang bertauhid. Wa amuduhu sholat, dan penopangnya atau tiang penegaknya adalah sholat. Wa dhirwatus sanamihil jihad, dan puncak mahkotanya ketika ditegakkan adanya jihad yang sesuai dengan syariat. Maka dalam bab ini wajib bagi seorang hamba untuk mengetahui bagaimanakah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya selamat dari amalan-amalan yang menyimpang. Maka barakallahu fikum. Diterangkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha ala hadza 10 sinin. Beliau melakukan ini semua, yakni berdakwah kepada syariat-syariat Islam tanpa menghilangkan tauhid di Madinah, yakni selama 10 tahun. Wa ba'daha tufiya shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Setelah 10 tahun berdakwah di kota Madinah, maka Allah wafatkan beliau. Semoga salawat dan salam Allah tercurahkan atas beliau. Beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajib bagi kita mengetahui syariat-syariat beliau. Di mana beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan syiar-syiar Islam, dan beliau diperintahkan untuk bersabar di dalam mendakwahkannya. Ternyata dikala beliau mau wafat, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ma tufiya nabiyyun illa khuyyira lahu." Tidaklah akan diwafatkan seorang nabi kecuali diberi pilihan oleh Allah. Imma ayandura qabula da'watihi indan nas. Apakah diberikan pilihan pertama, dia akan mendapatkan dan menyaksikan secara langsung keberhasilan dakwahnya di dunia, diterima manusia. Atau firrafiqil a'la, dia memilih untuk segera dimatikan agar bisa menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak menyaksikan keberhasilan dakwahnya. Maka dari sini ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ciri da'i, ciri dakwah yang menyelamatkan adalah dakwah yang mengacu kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana supaya menjadikan dirinya orang yang berdakwah ini bisa menempati kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Bukan yang menjadi patokan adalah harus diterima oleh banyak manusia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan pilihan, beliau lebih memilih meninggal wafat di atas agama yang hak, walaupun tidak merasakan keberhasilan dakwahnya dikala hayat beliau. Dan dari sini pula poin yang kedua, seorang dikatakan berhasil di dalam dakwah bukanlah tatkala manusia banyak yang mengikuti dan menerima dikala dia hidup. Namun seorang dikatakan berhasil sukses di dalam dakwah adalah dikala bisa menjadikan dirinya mati di atas istiqomah. Mati di atas Islam, mati di atas sunnah, inilah keberhasilan dia di dalam berdakwah. Apalah artinya kalau bisa menjadikan orang lain menerima, namun dirinya menyimpang meninggalkan sunnah. Apalah artinya menjadikan orang lain menjadi baik, namun dirinya terjerumus kepada dosa-dosa dan juga pelanggaran. Nas'alullah salama wal afiyah. Keberhasilan itu nampak walaupun orang yang mendakwahkannya sudah meninggal. Maka dari sini juga merupakan dorongan bagi kita para orang tua yang menginginkan keturunan yang saleh dan salehah adalah keberhasilan dikala Anda mendidik anak-anak Anda. Adalah dikala yang pertama Anda bisa istiqomah di atas al-haq. Inilah keberhasilan. Dan yang kedua, seorang dikatakan berhasil di dalam mendakwai seseorang atau anak turunnya, tidak harus dia lihat di dunia. Namun barangkali keberhasilan tersebut berubah anaknya yang jahat menjadi soleh. Berubah anaknya yang tadinya tukang maksiat menjadi ahli taat dikala orang tuanya telah meninggal di atas al-haq. Dia berhasil dari sisi mana? Karena dia mencontohkan kepada anaknya untuk terus kokoh di atas kebenaran. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, diri beliau wafat, tidak hidup dan cahayanya pun tidak datang kembali. Sebagaimana diyakini sebagian manusia, kalau mereka membaca solawat maka akan datang nur cahaya beliau. Atau zat diri beliau karena mendengar lantunan-lantunan solawat. Tidak. Bahkan beliau adalah manusia yang bertakwa kepada Allah. Ketika beliau menyatakan innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak bisa menjadikan orang yang sudah mati mendengar. Nah, barakallahu fikum. Maka beliau salawatullah wasalamuhu alaihi telah wafat. Nah, kapan wafatnya? Fi rabi'il awal minas sanatil ashirah. Pada bulan rabi'ul awal pada tahun yang ke-10 hijriah. Ini penetapan wafat beliau adalah pada bulan Rabiul Awal. Adapun lahirnya beliau, para ulama berselisih dengan pendapat yang berbeda-beda. Sehingga pendapat yang rajih lagi kuat, tidaklah kita menetapkan bulan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali pada tahun Fil, tahun gajah. Itu yang disepakati oleh para ulama. Bulannya mereka berselisih. Sebagian mengatakan Ramadan, sebagian mengatakan Rabiul Awal, sebagian yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam bulan-bulan Hijriah kalau kita mengikuti, tidaklah disebutkan kecuali bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Tidaklah dikatakan bulan maulud, bulan nabinya, lahirnya nabi. Namun kalau mereka mengatakan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah dan seterusnya. Nah, inilah yang menjadi ketetapan. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Karena tidak dipastikan bulan apa beliau lahir. Bal ala tarikhil ma'rufi takunu fi sanatil hadiyah asyrata. Akan tetapi dalam tahun yang dikenal Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatnya adalah pada tahun ke-11. Fatamallahu asyra sinin fil Madinah. Dan maka dengan demikian beliau sempurna 10 tahun di kota Madinah. 6. Yakni tatkala beliau wafatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10. Maka yaitu tetap sempurna 10 tahun. 6. Dikarenakan beliau datangnya ke kota Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan dengan wafatnya beliau disempurnakanlah agama ini. Di mana syariat-syariat telah Allah turunkan. Dengan wafatnya beliau wa dinuhu baqin. Walaupun zat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, namun agamanya tidak mati. Syariat-syariat yang beliau bawa dan beliau ajarkan baqin tetap ada sampai dengan hari kiamat. Wa hadza dinuhu, dan inilah agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana agama ini agama yang Allah sempurnakan. Agama yang Allah ridhai, satu-satunya agama yang bisa menjadikan orang yang memeluknya masuk ke dalam jannah. Yaitu agama yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah. Dinuhu bakin, agamanya tetap terus ada. Wahada dinuh, inilah agamanya. La khaira illa dalla al-ummata alaih. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang amanah. Tidaklah ada satu kebaikan pun yang Allah wahyukan kepadanya, melainkan akan beliau tunjukkan umat tersebut dan juga perintahkan kepada umat untuk melakukannya. Wala syarra illa haddaraha minhu, dan tidaklah ada kejelekan dan kejahatan yang Allah wahyukan, diberitahukan akan terjadi pada umat ini, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan hamba-hamba Allah, umat beliau, untuk menjauhinya dan berhati-hati darinya, dari kejelekan tersebut. Sehingga dengan demikian agama ini sempurna. Yang maknanya tidak ada kebaikan melainkan telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kejelekan melainkan diperingatkan dan dilarang. Berarti kalau sesuatu itu baik, maka harus ada dasar dari Nabi. Ini barakallahu fikum, harus ada dasar dari Nabi. Karena kalau itu baik, pasti Nabi telah memerintahkannya. Kalau tidak diperintahkan dikatakan baik, maka itu adalah kejelekan. Barakallahu fikum, karena tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perintah yang sifatnya khas, secara khusus, ataukah sifat yang perintahnya kadangkala umum, tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang membahas secara khusus. Maka itu menjadi kebaikan. Demikian pula kejahatan yang beliau larang. Kadangkala beliau melarang dengan cara bahasa global. Janganlah engkau berbuat syirik. Janganlah engkau melakukan dosa dan maksiat, kadangkala secara terperinci. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah bersama engkau berdoa memohon kepada Allah, karena itu syirik. Janganlah engkau menyembelih untuk selain Allah, karena itu syirik. Janganlah engkau takut pada sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat kecuali hanya kepada Allah. Nah, barakallahu fikum, dan hanyalah kepada Allah kalian bertawakal. Dan kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan secara global, yaitu Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian pada kebaikan. Global, kadangkala secara terperinci. Nah, barakallahu fikum. Yang semua itu telah Nabi jelaskan segala sesuatunya. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ma ba'atha Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, illa kana haqqan alaihi, melainkan wajib atas nabi tersebut an yadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum." Untuk menunjukkan, membimbing dan mengarahkan umatnya pada kebaikan yang telah Allah wahyukan kepadanya. وَيُنْدِرُهُمْ شَرَّ الَّذِي يَعْلَمُهُ لَهُمْ. Dan supaya Nabi tersebut wajib memperingatkan umatnya dari kejelekan yang Allah telah beritahukan padanya akan menimpa umat. Telah diperingatkan oleh Nabi. Dan perhatikanlah, وَجُعِلَتْ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. Dan dijadikan umat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kemurnian dan juga keselamatannya pada generasi awalnya, yakni generasi sahabat radhiyallahu anhum. Fasayusabu akhiruha balaun. Dan adapun generasi akhir-akhirnya akan ditimpakan bala, malapetaka dan fitanun, fitnah-fitnah, yakni perpecahan, menyimpang dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna perpecahan. Naam. Maka dikala seperti itu, bagaimana mengobati perpecahan dan juga barakallahu fikum persimpangan umat yang ada, yaitu barakallahu fikum diterangkan al-Imam Malik rahimahullah, untuk kita kembali pada generasi awal. La yuslihu akhiru hadhihi al-ummah illa bima aslaha awwalaha. Tidak akan menjadi baik generasi umat ini kecuali kalau kita mau menjadikan apa baiknya generasi awalnya. Yani generasi sahabat, apa yang menjadikan mereka baik, yakni berpegang dengan syariat Nabi secara utuh dan murni. Dan demikian pula orang sekarang yang akan menjadi baik adalah dikala mereka mau mengikuti jejak salafnya yang soleh, mengikuti jejak para pendahulu yang soleh dari kalangan para sahabatnya. Dinuhu bakin, agamanya kekal, agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana apa agama Nabi, maka wal khairul ladzi dalla alaihi, dan sumber kebaikan yang Rasul menunjukkan umat kepadanya adalah at-tauhid. Inilah sumber kebaikan yang Nabi selalu memerintahkan umat ini dari awal dakwah beliau sampai dengan akhir wafat beliau. Dakwah beliau seputar tauhid. Bahkan Al-Quran Allah turunkan semuanya tentang tauhid. Wa jami'u ma yuhibbuhullahu wa yardah, dan beliau perintahkan kebaikan adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah. Inilah yang namanya kebaikan. Berarti patokan kebaikan satu adalah ikhlas, itu tauhid. Yang kedua, harus dicintai dan diridhai Allah. Allah tidak cinta dan ridho kecuali dengan cara nabinya. Sehingga kebaikan akan dikatakan baik kalau terpenuhi dua syarat. Ikhlasun niat, perwujudan tauhid, dan mutaba'atur rasul, untuk kita mendapatkan kecintaan Allah dan keridhoannya. Tanpa ini maka tidak menjadi baik. Tarulah seorang sholat. Sholat asalnya kebaikan. Namun dikala orang tersebut sholat tidak dibangun di atas tauhid, sholat menyembah berhala. Sholat diberikan kepada selain Allah untuk riya. Sholat dia tidak ikhlas, maka tidaklah menjadi suatu kebaikan. Atau sebaliknya, orang tersebut dia telah bertauhid ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Namun ternyata di dalam melakukan sholat tidak diridhoi dan dicintai Allah. Kenapa? Karena tidak mengikuti cara yang diajarkan Rasul. Maka yang seperti ini pun menjadi kejelekan. Menjadi kejelekan. Kenapa? Karena bisa mendatangkan azab. Karena bisa mendatangkan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan seorang sahabat Arabi salat. Namun ternyata tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan dicontohkannya. Maka Nabi mengatakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena engkau belum dianggap salat. Sampai 3 kali hingga akhirnya pasrah, "Tolong ajarkan aku cara salatnya engkau wahai Nabi." Maka Nabi mengajarkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan di sana ada orang yang melakukan sholat namun tidak memenuhi syarat rukun sebagaimana contoh Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, irji' fatawaddo', kembalilah engkau berwudu dan lakukan sholat kembali. Gara-gara toharohnya tidak pas. Oleh karena itu Nabi menjadikan patokan ibadah kalau sesuai tuntunan Nabi. Nah, barakallahu fikum. Dan kejelekan wasyarrul ladzi hadzara minhu syirk wa jami' ma yakrahuhu wa ya'bah. Dan yang namanya kejelekan kejahatan yang Nabi memperingatkan umat ini darinya adalah perbuatan syirik. Inilah sumber segala kejelekan. Kalau seorang sudah terjatuh pada perbuatan syirik dan dia tidak bertobat darinya, itulah sumber segala kejelekan. Nah, kenapa dia tidak sholat? Karena hatinya menyimpang dari Allah. Kenapa dia menjadi jahat padahal sholat? Karena dia mungkin sholatnya disimpangkan kepada selain Allah. Perbuatan syirik yang menjadikan hatinya tertutup untuk mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, meyakini Allah memiliki tauhid asma'i wa sifat, Allah memiliki nama-nama dan sifat yang agung, yaitu Allah al-alim, Allah yang maha mengetahui, Allah al-aziz, Allah yang maha perkasa, mampu menghukum hamba. Naam, Allah yang qawi, Allah yang maha kuat, tidak seorang pun dari hamba yang mampu melawan dan menandinginya. Nah, dia takut kepada Allah. Kalau Allah yang memerintahkan dia ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, kira-kira pantaskah aku menolaknya? Inilah buahnya. Kenapa? Karena terjatuh pada perbuatan syirik yang merupakan lawan tauhid. Nah, barakallahu fikum. Sehingga inilah sumber kejelekan. Dan seluruh apa yang Allah benci dan Allah tolak, enggan menerimanya, maka itulah yang namanya kejelekan. Di mana kejelekan ini patokannya kembalinya kepada Allah benci dan tidak menyukai. Walaupun manusia menganggap baik, seperti diantaranya perbuatan bid'ah. Di dalam ibadah ini adalah kejelekan, bukan kebaikan. Siapa yang menyatakan ini? Sahabat Abdullah ibnu Umar. Beliau menyatakan, al-bid'atu kulluha dalalah, wa in ra'ahan nasu hasanatan. Yang namanya bid'ah di dalam agama, menyimpang ibadah dari cara-cara Rasul, ini semua adalah dalalah, jelek lagi sesat. Wa in ra'ahan nas, walaupun manusia memandang hasanah itu baik. Dari sisi mana? Kok itu dianggap sesat dan menyimpang? Karena yang namanya bid'ah adalah seorang melakukan syariat agama tanpa tuntunan Rasul. Menyimpang dari tuntunan Rasul. Walaupun dianggap baik, maka ini tetap yang namanya kejelekan. Kenapa demikian? Dikarenakan satu, Rasulullah telah menyatakan kullu bid'atin dalalah. Seluruh yang namanya bid'ah adalah sesat. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan pelakunya tidak diberikan timbangan yang berat. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 103-105. 6. Maka Allah tatakan di akhir ayat, wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami tidak akan memberatkan timbangan amalan orang tersebut karena ditolak. Dan yang ketiga, lebih dari itu, mungkin ini lama, oh di akhirat. Lebih dari itu, karena orang yang berbuat bid'ah, maka dia di salah satu daripada dua persimpangan, tidak ada yang ketiga. Orang yang mereka itu melakukan ibadah dengan cara bid'ah, adalah dia di salah satu persimpangan, dua persimpangan, tidak ada yang ketiga. Yaitu sebagaimana Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan, imma antakuna ala dinin huwa khairu min dini Muhammad. Yang pertama adalah bisa jadi engkau berada di satu amalan agama yang engkau yakini lebih baik daripada amalannya Nabi. Ya, karena Nabi tidak melakukan. Kok engkau melakukan? Oh, berarti ini lebih baik. Mereka mengatakan, oh tidak. Nabi itulah uswatun hasanah, contoh yang baik. Lah, tapi kenapa engkau melakukan selain contohnya Nabi? Nabi di arah kanan, engkau di arah kiri. Maka berarti engkau tidak mau mengelak, tidak bisa mengelak lagi pasti pada pintu yang kedua. Yaitu imma antaftaha abwabat dolalah. Yaitu engkau membuka pintu-pintu penyimpangan. Pertama bid'ahnya kecil. Sudah dibuka pintu penyimpangan, akhirnya melebar. Ada lagi acara baru. Ada lagi ibadah yang baru. Ada lagi cara yang menyimpang. Itulah yang namanya bid'ah. Dengan sebab penyimpangan yang kecil, dengan sebab penyelisian yang kecil, akhirnya orang tersebut terjatuh pada penyimpangan yang besar. Karena orang yang berbuat bid'ah maknanya membuka pintu-pintu kesesatan. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa seluruh bid'ah adalah sesat di dalam agama? Li'anna fihi za'mun anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Dikarenakan orang yang berbuat bid'ah tidak mau mengikuti cara ibadah Nabi, memilih cara yang dia anggap baik, maka ini terkandung padanya prasangka Nabi mengkhianati risalah. Nabi mengkhianati risalah. Kenapa tidak engkau sampaikan wahai Nabi sehingga kami bisa mendapatkan sendiri? Nah, berarti Nabi mengkhianati risalah. Merasa lebih baik agamanya. Oleh karena itu, ketika mereka tidak lagi memiliki dalih untuk membela kebid'ahannya, berhujung ini karena sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Maka itu pula akidahnya orang-orang Quraisy ketika mereka menolak ajaran-ajaran yang hak, sehingga mereka terjatuh kepada penyimpangan yang berujung menolak tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, barakallahu fikum, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami ini telah mendapatkan orang tua kami di atas satu tuntunan agama, dan kami ini hanyalah tinggal mengikuti saja. Nah, inilah sehingga orang Quraisy ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendawakan sunnah, maka mereka mencemooh, inna hadza la syai'un ujab, ini sesuatu yang aneh. Menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam sabi, orang yang ingin merubah tatanan masyarakat. Menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun, orang yang gila, dan seterusnya. Dan menuduh orang-orang yang mudah mengikutinya adalah mashura, orang yang disihir, orang yang dipengaruhi, padahal mereka orang yang berjalan di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwasanya orang yang berjalan di atas tuntunan beliau pun akan mendapatkan ujian-ujian yang serupa dengan ujian yang dialami Nabi. Lah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka bagaimanakah syariat-syariat Nabi tersebut? Maka tentunya tidaklah bisa dipelajari sekali dua kali. Namun yang namanya talibul ilmi adalah maddal hayah, selama hidup ini masih dikandung badan. Karena syariat begitu banyak, tidak cukup kita belajar sekali dua kali. Dan dalam pembelajaran syariat itu, kita belajar tentang fikih agama. Yang walhamdulillah di masjid kita ini, kita berupaya untuk memberikan bimbingan-bimbingan fikih bagaimana cara ibadah Nabi yang kita selenggarakan pada malam Kamis. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang Allah benci dan Allah tolak. Dan mudah-mudahan Allah mengokohkan kaki-kaki kita di atas sunnah. Serta memberikan hidayah kepada muslimin untuk mau kembali kepada tuntunan yang hak ini. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.